Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa'ina astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa'ina kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani allahu wa iyaakum linnar. Khalifitin rahman wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan tu Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya. Tak bosan kita katakan hal ini, memang layak untuk kita ingat senantiasa akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal itu lebih pantas, lebih bisa mendorong kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah satu-satunya upaya kita untuk mempertahankan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum in adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah. Itu konsekuensinya. Kenikmatannya sudah ada, itu tetap ada pada kita dan Allah akan tambahkan kenikmatan itu dengan syukurnya kita. Sehingga syukurnya kita itu adalah jalan satu-satunya untuk mempertahankan nikmat itu. Dan syukur yang dilakukan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, intinya adalah kita jadikan kenikmatan itu untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khalifin rahmakumu jalan barakallahu fikum. Maka saat kita mendapatkan nikmat dari Allah, terus kemudian kita gunakan nikmat itu untuk mentaati Allah, insya Allah kita sudah termasuk orang yang bersyukur terhadap nikmat tersebut. Qarifitin rahmat rahmatum jami'an barakallahu fikum. Maka tidak bosan kita untuk mengingatkan hal ini. Harus kita senantiasa ingat bahwasanya kita ini senantiasa diberi semuanya dicurahkan kepada kita dari semua sudut kehidupan kita akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qarifitin rahmat rahmatum jami'an barakallahu fikum. Sehingga pantas kalau kemudian diingat-ingat terus, disampaikan terus gitu ya. Khalifidin rahmat warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas hadisnya Ali radhiyallahu anhu. Hadisnya sahabat yang mulia. Hadisnya Ibnu Abbas warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengisahkan tentang pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Ali agar memberikan mahar kepada Fatimah. Yang kita ambil faedah dari situ bahwasanya mahar itu harus di dalam pernikahan. Musamma au ghairu musamma. Disebutkan atau tidak disebutkan, harus ada mahar. Kalau disebutkan Itu na'amarakullahu fikum, sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak disebutkan, maka dia wajib memberikan mahrul misri. Mahar misil, na'amarakullahu fikum. Ya, mahar yang biasa diberikan kepada wanita, pada keumumannya. Kharibitullah ma'amarakum ujian barakullahu fikum. Kemudian, di hadis di atas na'amarakullahu fikum, kita bisa ambil faedah bahwasanya mahar itu enggak harus sesuai dengan kebutuhan yang bisa digunakan oleh wanita. Ya kali fitnah hukum jalan para kelawim. Seperti Ali radhiyallahu anhu sampai ditanyakan kepadanya oleh Rasulullah SAW saat beliau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa diserahkan sebagai mahar. Rasul menanyakan, di mana baju perangmu, baju besimu, na'amarakulawim. Ya, padahal baju besi kita tahu, na'amarakulawim. Wanita enggak akan make kabotan. Kabotan, na'amarakulawim. Itu biasa dipakai untuk perang. Wanita enggak perang. Na'amarakallahu. Tapi tetap na'amarakallahu sallallahu alaihi wasallam menanyakan. Berarti boleh. Meskipun tidak sesuatu yang biasa dimanfaatkan oleh wanita. Boleh. Apa saja boleh. Selama itu adalah manfaat. Dan manfaatnya mubah. Manfaatnya mubah. Kalau mahar berupa manfaat yang haram enggak boleh. Ya kari fitnah makmusyan barakallahu fik. Nah, maka pada pembahasan hadis yang akan kita bahas hari ini, ia menegaskan bahwasanya mahar itu, haknya mempelai putri, haknya istri, bukan haknya wali. Sampai saking na'amarakallahu fikum kuatnya kepemilikan mahar itu untuk istri. Segala sesuatu yang diberikan oleh suami sebelum akad nikah itu semuanya punya istri. Entah dari hadiahnya, entah dari janji-janji, bahkan seandainya janji itu diberikan kepada keluarganya yang lain, bapaknya gitu ya, na'amarakallahu fikum, sebelum akad nikah, itu diberikan misalnya, maka itu semuanya punyanya istri. Subhanallah ya, saking kuatnya kepemilikan mahar itu dari apa kepada istri. Ya kali fitnah mukmin. Sekali lagi na'amarakallahu fikum menegaskan bahwasanya mahar itu hakuz zaujah, bukan haknya wali. Ya kali fitnah pemujian barakallahu fikum. Makanya enggak boleh mempersyaratkan siapapun, entah itu na'amarakallahu dari keluarganya istri ya, untuk mempersyaratkan agar maharnya diberikan kepada mereka sedikit atau banyak. Enggak boleh. Misalnya Zen antum nikahi putri saya atau Zen antum nikahi wanita dari kalangan kabilah saya. Tapi syaratnya ini kasih sepeda motor Ninja RX berapa gitu namanya. Yang namanya kasih pick up nomor klub. Yang ini apa? Enggak boleh. Termasuk boleh. Kalau itu sampai terjadi na'amarakallahu fikum, maka itu semuanya punyanya istri. Itu semuanya punya istri. Selama belum ada akad nikah. Jadi sebelum akad nikah na'amarakallahu fikum, kan biasanya kan dari pihak suami karena pingin apa istilahnya apa? Mungkin pelancar bisa mempersunting na'amarakallahu fikum. Dia pun memberikan sesuatu pemberian maka pemberian itu sebelum akad nikah semuanya punya istri. Tapi kalau sudah terjadi akad nikah maka enggak apa-apa. Bisa diberikan kepada orang tua, memberikan kepada pamannya pemberian, maka itu untuk pamannya. Jelas ya, ini yang dijelaskan di dalam hadis yang akan kita baca nanti. Sehingga sekali lagi ikhwani fillah rahimakumullah warhamakumullah, mahar itu hakul zaujah, mahar itu adalah haknya istri. Ikhwani fillah rahimakumullah warhamakumullah jami'an barakallahu fikum. Nah, sebagian ulama memperkenankan khusus untuk bapak. Sebagian ulama memperkenankan khusus untuk bapak. Diperkenankan untuk mempersyaratkan dari maharnya sebagian darinya. Tapi enggak boleh seluruhnya. Enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya sudahlah, antum nikahi putri saya, nanti saya dapat sepertiganya. Maharnya begitu ya. Sebagian mereka seperti itu. Ya, diperkenankan. Boleh. Ya qalib itu rahmatullahi wa barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau keseluruhannya enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Ya khali fitin rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Alasannya ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna atyama akaltum min kasbikum." Sungguh. Ya, sesuatu yang paling bagus yang engkau makan adalah sesuatu yang berasal dari usaha kalian. Ya. Jadi usaha kalian ya itu adalah makanan yang paling bagus. Hasil usaha kalian. Ya, jual beli, dapat apa, dapat untung, itu bagus. Yang paling bagus. Bertani, dapat panen, nawar, dimakan, paling bagus. Dari usaha, sendiri. Wa inna awladakum min kasbikum. Dan anak-anak kalian, itu termasuk, ya, nawarakul jeripaya kalian. Ya khalifitullah mukmujian barakallahu. Sehingga dengan tafsir besar ini, sebagian mereka amarakallahu memperkenankan. Nih, bagi seorang wali mempersyaratkan mahar dari nih anaknya amarakallahu fikum nih untuk diberikan sedikit kepada diri. Persyaratkan amarakallahu. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin walaupun orang tua enggak boleh. Dan mengkiaskan ini dengan perkara ini dengan hadis yang ini ya yang kita baca baru itu kiasum al farik kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Al qulhal amarakallahu fikum ada dua pendapat ya terkait dengan ya orang tua khusus orang tua atau ada pun yang lain enggak boleh jelas amarakallahu fikum khusus orang tua amarakallahu fikum ya boleh dipersyaratkan tapi ada khilaf. Wallahu alam bissawab. Ikhwali fi dinillah rahimakumullah. Maka sebelum kita ya baca hadis yang akan membahas tentang hal itu, kita baca terlebih dahulu hadis yang sudah kita baca dari hadis yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kisah pernikahan Ali radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Man hafdzal hadis falyaqra. Qal al-muallif rahimahullah wa an Amr ibn Shu'aib dan dari Amr bin Shu'aib an abi Shu'aib ibn Abdullah ibn Amr ibn As barakallahu fikum an jaddi dari kakeknya ya ini ma'ruf ya silsilah semacam ini amarakallahu fikum silsilatu hadis hasan silsilah hadis hasan namarakallahu li atli Amr ibni Shu'aib namarakallahu saduq hadis bin Rahmah kemudian barakallahu fikum qala Abdullah bin Amr bin As mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ayyumam ra'atin ini salah satu dari adat syarat ya na barakallahu fikum yang menjazmkan dua fi'il ayyumam ra'atin nakahat siapapun wanita yang menikah ala sadaqin dengan mahar di atas mahar. Ikhwan fillah, mujian barakallahu. Saya perhatikan di sini barakallahu fikum. Ini adalah 6 jumlah syartiyah barakallahu fikum. Ya, fi'il syaratnya adalah nakahat, ya. Kemudian jawab syaratnya fahuwa laha. Berarti konsekuensinya barakallahu fikum, hal-hal yang disebutkan sebelumnya itu masuk dalam kepemilikan sang wanita tadi. Istri tadi, wanita tadi. Apa saja? Yang pertama, sodak jelas. Karena itu adalah perkara yang wajib. Dalam sebuah pernikahan, harus ada yang namanya mahar. Enggak ada mahar, ya, maka wajib ngasih mahar misir. Kalau enggak disebutkan. Ya. Wajib. Ikhwalifidun rahmaramak. Au khiba'in. Khiba' itu hadiah. Wa'atiyah. Biasanya khibah ini diberikan kepada keluarga perempuan, entah bapaknya, entah pamannya, entah apanya, saudaranya. Jawane sebagai pelicin. Oh iya, pelicin ya. Iya. Ben iso namaraklo dengan mudah mempersunting keluarganya, anak mauliahnya. Biasanya khibah. Ya, khalifat entah makmum. Awidatin. Idatin itu janji-janji. Janji memberikan namarakallahu fikum sesuatu kepada keluarga perempuan. Kalau sodak jelas. Sodak itu jelas untuk perempuan ya. Namarakallahu fikum. Ya, kalau dipintah mengucapkan barakallahu fikum. Ya. Nah, ini ketika pernikahan. Namarakallahu fikum disebutkan atau tidak disebutkan. Sodak ini harus diberikan kepada wanita. Wadih kalau ini urusannya kan gitu ya. Bagaimana dengan khiba wa idah? Kalau kita hendak mengucapkan para kelafikum, maka kata Rasulullah SAW, ala sadaqin au khiba'in au idatin qabla ismatin nikah, ismatun nikah itu adalah akdun nikah. Dikatakan ismatun nikah, akad di sini dinamakan ismah dikarenakan dengannya, dengan akad tersebut, wanita tadi sudah, dirasa aman untuk kemudian nikah dengan orang yang lain. Karena sudah ada akad namarakallahu fikum. Kan sudah di apa sedikit. Kalau istilah Jawa yang dipacak. Dipacak terus gak kena riti-riti. Kan ngono ya. Setiap kali makanya disebut dengan isma. Dijaga. Isma di sini adalah namarakallahu fikum. Maksudnya akdun nikah. Sehingga sebelum akad pernikahan ada pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Semuanya itu adalah namarakallahu fikum punyanya istri. Meskipun namarakallahu fikum dia mengakadkan pemberian tadi untuk bapaknya misalnya. Ini pak untuk jenengan pak. Untuk pamannya ini man untuk jenengan man. Untuk saudaranya. Mas ini untuk sampean nanti semuanya nanti. Ketika belum nikah diambil semuanya itu adalah hak istri. Ah ya, kalau ditambah kemudian barakallahu. Kata Rasulullah SAW, fahuwalah jawab syarat. Maka itu semuanya adalah untuk istri. Sudah ya. Ya kalau ditambah kemudian, kayaknya kalau di sebagian tempat ada mahar sendiri, ada uang panai, ada uang namarakallahu fikum restu. Ya ada itu namarakallahu uang restu namanya. Restu dari keluarga. Bahkan di tempat yang lain ada uang rawat dulu kok sejak bayi. Namarakallahu fikum diberikan pada bibinya namarakallahu fikum. Wah, bangkrut sudah namarakallahu seperti itu. Ya kali fitnah makmusyan itu semuanya zulm. Kedzaliman. Kalau misalnya terjadi, maka itu semuanya adalah haknya istri. Haknya istri. Namarakallahu fikum. Sehingga yang tepat ya sudah. Namarakallahu fikum. Cukuplah dengan mahar itu saja. Kan itu ya. Namarakallahu fikum. Kalau nanti misalnya pingin ngasih. Ya sudah pas selesai akad nikah enggak apa-apa, kasih orang tuanya, kasih pamannya, kasih enggak apa-apa nawar itu. Tapi kalau sebelum barakallahu fikum pernikahan. Nah, ketika dia ngasih apapun nih pada keluarganya nih atau ngasih kepada istrinya selain nih barakallahu fikum mahar yang telah ditentukan, disepakati, maka itu semuanya haknya istri. Jadi ya. Sekali lagi ikhwan fi din rahimakumullah, bahwasanya mahar itu hakun lizauja. Nih. Sehingga ini adalah penegasan nih, penegasan. Bahwasanya mahar itu barakallahu fikum untuk istri sekaligus untuk menandakan betapa mulianya barakallahu fikum mereka para istri itu. Betul-betul dimuliakan. Nih, khalifatun rahmakumullah barakallahu fikum. Nah. Ya khalifatun rahmakumullah barakallahu. Wa ma kana ba'da ismatin nikah, dan adapun pemberian yang diberikan setelah akad pernikahan, fa waliman wa'diya. Maka pemberian itu nih untuk siapa saja yang diberikan padanya. Ya, habis nikah kemudian ngasih hadiah kepada bapaknya, ya itu bapaknya. Habis nikah ngasih pemberian kepada pamannya, pada saudaranya, pada yang lain-lainnya, misalnya dari keluarganya istri, labas itu untuk na'amarakulah. Paham ya di sini ya? Jadi sekali lagi na'amarakulah hadiah, menegaskan, sekali lagi menegaskan, untuk mahar enggak boleh diganggu gugat, itu semuanya adalah punyanya istri. Nah, barakallahu fiik. Ikhwalifitullah mukmusyan barakallahu fiik. Ya. Maka nah barakallahu fiik dikasih alasan ikhwalifitullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperkenankan memberikan itu, dan pemberian itu akan menjadi milik orang yang diberikan, ya, orang yang menerima pemberian tadi setelah akad nikah. Alasannya adalah wa ahaqqu ma ukrima ar-rajulu alaihi ibnatuhu au ukhtuhu. Yang buat mereka berhak dimuliakan adalah anaknya atau saudaranya. Karena ya kita mendapatkan anaknya, ya kita muliakan dia dengan pemberian-pemberian tadi. Kita mendapatkan saudaranya, saudarinya, ya kita muliakan dia dengan pemberian-pemberian tadi. Itu. Tapi sekali lagi, barakallahu fikum, diberikan setelah akad nikah. Jelas ya? Jelas ini ya? Dipahami enggak? Paham ya? Nah, barakallahu. Khalifatun rahmakumullah barakallahu fikum. Nah, hadis ini nah barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahu taala. Oh, bukan. Ya, rawi Ahmad wal arba illa Tirmidzi, bukan Tirmidzi ya. Apa namanya? Rawi Ahmad wal arba illa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat imam kecuali Imam At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fi dinillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Nah, barakallahu fikum. Dan di sini rata-rata entah itu yang disebutkan di sini di kitab La Barakallahu Undatul Ahkam atau di Fathul Jalil Ikram ya. Dan banyak para ulama ya menyoroti tentang fenomena sebagian wali yang mempersyaratkan ya mahar itu sebagian diberikan kepada mereka. Nah, barakallahu fiik, menyoroti itu. Ikhwalifitullah makmumah, karena memang satu ya sebenarnya itu adalah haknya istri. Yang kedua bisa memberatkan suami. Kan ya, memberatkan suami. Kadang-kadang masya Allah barakallahu fikum, pemberian yang diberikan pada mereka bahkan kadang lebih jauh lebih banyak daripada yang diberikan kepada istrinya. Nah, barakallahu fikum, sampai dikaitkan sama barakallahu fikum sama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang terjadi di ya di Arab pedalaman ya. Nah, barakallahu fikum. Ya silakan nikah sama mauliyah kita barakallahu fikum, tapi untuk pamannya mobil Cadillac. Apa itu? Mobil ini. Itu selain dari mahar yang diberikan pada istri. Nah, barakallahu. Ikhwati fitnah, maka yang semacam itu termasuk kezaliman. Ikhwati fitnah, kemudian barakallahu. Kata Syekh Al-Bassam, hadis ini bisa diambil faedah bahwasanya siapapun wanita, ayyum ra'atin tazawwajat ala sadaqin wa mahar aw khiba'in wa yal atiyah al-mu'tah liqarib az-zawjah. Khiba'in yaitu pemberian yang diberikan kepada kerabatnya istri, aw idatin atau janji-janji pemberian. Wawa maya itu bizuj, ya. Wa illam yahdurhu, yaitu sesuatu yang dijanjikan oleh suami kepada keluarganya, istri, meskipun belum diberikan amarah kelapa. Ikhwari fitnah makumah. Ikhwari fitnah. Kata beliau, wa inkanat iddatul asya'is salasah, wa nahwya min hadiyul ataya, qad dimat qabla akdin nikah. Ternyata sudah diberikan sebelum akad nikah. Entah hibahnya, entah janjinya. Nawarakulahumnya. Sebelum akad nikah sudah diberikan. Nawarakulahumikum. Fawwaliz zawjah lali ghairiha. Maka itu punyanya zawjah. Milik istri. Bukan milik yang lainnya. Nawarakulahumikum. Nam. Walau sama bismin. Meskipun dia menyebut nama, ini untuk bapak ya, ini untuk paman ya, ini untuk mas ya, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10. Misalnya. Maka ketika itu diberikan sebelum akad nikah, diambil semuanya, dikasihkan sama istri. Itu punya istri. Jelas ya? Jelas ya? Ya kalau lebih tentang kemusyian, barakallahu. Demikian. Zalika anu lam yu'ta wa lam yuqaddim illa li ajli nikah, dikarenakan yang semacam itu tidaklah diberikan oleh suami kecuali karena ingin menikahi wanita tersebut. Nah, barakallahu fik. Makanya Jawa niku semacam uang pelicin gitu ya. Nah, barakallahu fik, agar prosesnya lebih mudah gitu. Nah, barakallahu. Tapi syariat mengatakan amarakallahu fikum, pemberian-pemberian itu harus diberikan kepada istri, kan itu haknya. Gitu ya. Ya khari fitnah makmusyan barakallahu. Kemudian faedah yang kedua. Amma ma yuqaddimu ba'da aqdin nikah. Adapun harta yang diberikan setelah akad nikah. Lighairi zaujah, kepada selain istri. Tadi diberikan kepada bapaknya, diberikan kepada ibunya, diberikan kepada saudarinya, diberikan kepada nawarta saudaranya, pamannya, kakeknya, nah misalnya begitu. Khalifat tentang kemudian barakallahu fikum. Min aqaribia, min abin, au ahin, au amin, au ghairihim. Fawwa liman u'tiyah. Maka harta itu, hak bagi orang yang diberikan harta itu kepadanya. Nah, barakallahu fiik. Qad bitnah kemudian barakallahu. Nah. Ini ketentuannya kalau sudah apa? Sudah selesai akad nikah. Tapi kalau sebelum akad nikah kok sudah diberikan harta itu, walaupun sudah ditentukan namanya ini untuk dari kerabat-kerabat istri misalnya. Maka namara kelafi itu semuanya punya istri. Diberikan alasannya oleh beliau. Dalika anna akdan nikah qatamma. Yang dimana dikarenakan akad nikah telah sempurna terjadi. Walam yabuqa syai'un yuhafi min ajri. Dan sudah tidak ada yang tersisa lagi upaya-upaya untuk namara kelafikum terjadinya akad tersebut. Karena sudah terjadi. Ya khairibin rahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahmanahm rajul amrun ma'dufun wa mahbubun. Sementara memuliakan ya ashar itu nam bisan ya. Bisan itu perkara yang dituntut, nah barakallahu disukai. yukhalifik nahmukmu. Wa muragabun fi, dan sangat didorong untuk dilakukan. Yukhalifik nahmukmu. Itu kalau sudah terjadi akad bunyi pernikahan. Yeah. Dengan harapan amarakallahu fikum hubungan semakin baik antara dia dan antara keluarga istrinya, istrinya dan keluarga istrinya semakin harmonis. Na'amarakallahu fikum. Qaribit nahmukmu. Nam, waqad asbahu aqarib, dan dia sudah menjadi bagian dari keluarga tersebut. Nam, wasilah bainal aqarib masyru'ah. Sementara menyambung antar kerabat itu disyariatkan. Itu rasanya. Diperkenankan. Na'amarakallahu fikum setelah akad nikah. Kuari fitin rahmat kemudian para kalau. Nah, kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, wa amma ma yaf'alu ba'dul qabail, ini yang dikritik namarakalafikum oleh para ulama terkait kebiasaan mereka yang persyaratkan ya mahar untuk mereka atau pemberian-pemberian selain mahar untuk mereka sebelum akad nikah. Nah, barakallahu. Kalau kita hukum jangan barakallahu. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi terkait dengan kebiasaan itu adalah mengambil sebagian mahar. Ya, mempersyaratkan untuk mengambil sebagian mahar yang menjadi haknya istri. Ini enggak boleh. Ya. Kalau kita hukum. Termasuk nah barakallahu enggak boleh adalah menerima pemberian dari suami ya dengan bentuk hibah atau iddah ya sebelum akad nikah. Itu juga enggak boleh. Qalibat dan bucin barakallahu. Tapi yang terjadi ya di kebanyakan kabilah Arab gunung namarakallahu fikum. Itu namarakallahu fikum enggak seperti ini. Bahkan namarakallahu fikum mereka persyaratkan ya pemberian-pemberian, bahkan mempersyaratkan dari maharnya istri tadi. Misalnya namarakallahu fikum, ya sudah, kamu kasih mahar 20 ribu rial, misalnya ya, 20 ribu rial, 10 ribunya untuk saya, untuk kami. Namarakallahu fikum. Yang berarti mempersyaratkan dari maharnya apa? Istri, enggak boleh. Sekali lagi amar kalau mahar itu murni punyanya istri. Ya kalau dibitinlah makmucian para kalafikum. Kata beliau, amma mayab alubakul qabail min anna waliya amri zaujah yaktasui mahriha. Adapun yang dilakukan oleh sebagian kabilah-kabilah bahwasanya wali dari istri itu mengkhususkan mahar itu untuknya dan mengharamkan mahar itu dari apa? Dari istrinya, dari anaknya. Na'amarakallahu fikum. Fahadha haramun. Jelas. Jadi maharnya itu diambil sama mereka. Sama walinya. Maka tegaskan na'amarakallahu fikum. Fahadha haramun. Karena mahar itu berkaitan dengan apa? Bagian paling berharga pada perempuan. Yang itu punyanya istri tadi, wali enggak punya. Ya. Kan itu ya. Berkaitan dengan itu. Ya qalifitlah makmucan barakallahu. Sehingga itu termasuk kedzaliman kalau kemudian ya sesuatu yang menjadi ganti sesuatu yang paling berharga dari wanita ternyata dimiliki sama dia, diambil sama dia. Nah, barakallahu. Ya kan? Ya qalifitlah makmucan barakallahu. Nah, fa hadha haramun kata beliau. Ini adalah perkara yang diharamkan. La yajuz, tidak diperkenankan. Fala yahillu lizzawj ayyutiyau iya, maka tidak halal bagi suami untuk memberikan pemberian tersebut kepada wali tersebut. Wali tadi. Nih, memberikan maharnya yang seharusnya punyanya istrinya dikasihkan kepada wali. Walinya, enggak boleh. Nih, difahami ya. Nah, barakallahu. Kalau fitnah kemudian barakallahu. Wala yahillu lil wali wa illam yakun aban, dan tidak namarakallahu fikum halal bagi wali jika dia bukan bapaknya, nah barakallahu fik. Tapi kalau bapak ada hilang, yang sudah saya sampaikan tadi, nah barakallahu fik. Kalau walinya itu berupa bapak, wali itu kan macam-macam ya. Ya. Khaib yang wali nasab itu amarakallahu fikum yang paling berat bapak, nah barakallahu fik. Kemudian kakek, paman. Nih, baru saudara. Adapun anak, nah barakallahu fik, ketika dia sudah tamis, nah barakallahu fik, juga berhak menjadi wali bagi seorang wanita. Yang jelas wali itu dari asobahnya wanita tersebut. Ya, wali. Khalif itu rahmukum jalan barakallahu fik. Ya. Kalau ternyata walinya itu bukan bapak, nah barakallahu fikum, maka enggak halal. Ya. Khalif itu rahmukum. Ayyakhudha wa yatamawwal. Ya. Ya khalif itu rahmukum. Wa hadha adatun muharramatun wa qabihatun jiddan. Ya. Maka haram bagi mereka untuk mengambil walaupun sedikit dari mahar tersebut ya, dan menjadikan mahar tersebut sebagai hartanya mereka. Enggak boleh. Kharifitullah makmujan barakallahu. Makanya semacam ini merupakan kebiasaan yang diharamkan dan kebiasaan yang sangat buruk. Ya. Ya kharifitin rahmatullahi makmujan barakallahu. Bahkan kata Syekh Al-Fasam, wa yajibu ala wulatil umur, dan wajib bagi para penguasa hal akhdhu bit tawaiyati anha, untuk memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait hal ini. Ini kewajiban amarakallahu fik. Ya, kharibatun hukumnya barakallahu fik. Kewajiban dari kekuasaan yang Allah limpahkan kepada mereka. Untuk memberikan tawaiyah, memberikan informasi-informasi, memberikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat ya, tentang hal ini kepada masyarakat. Khairifitun rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semal ijwar ala tarkiha. Dan wajib pula bagi mereka untuk memaksa ya, biak-biak yang enggak mau melaksanakannya. Kok tetap dipaksa amarakulafik. Ya. Kok tetap melakukannya, mempersyaratkan ya, macam-macam dari pemberian-pemberian, bahkan persyaratkan maharnya untuk mereka, maka pemerintah berhak, boleh memaksa mereka untuk membalikannya kepada yang berhak. Ya. Ngatain ya. Ya khalif itu rahmatullahi wabarakatuh. Nah. Lalu kemudian beliau menyampaikan satu permasalahan terkait dengan kalau yang persyaratnya itu bapaknya. Ya. Ya khalifat nam kata beliau, ajazul ulama lil walid. Ya khalifat lah makmum. Antum disinggung pula oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin tentang perkara ini. Antum bisa lihat di fathu ya di Jalal Ikram. Ya. Ya khalifat lah makmum. Para ulama na'amurakullahu fikum memperkenankan bagi orang tua mempersyaratkan untuk ngambil ya, sebagian dari mahar anaknya. Ini berlaku hanya untuk orang tua saja, untuk bapak saja. Kalau walinya berupa apa? Bapak khusus. Ya khalifat rahmukum. Dikiaskan ya, bahwasanya anaknya itu adalah miliknya. Dan apa saja yang dimiliki oleh anaknya adalah milik bapaknya. Dikiaskan dengan itu. Seperti misalnya anak punya harta, kemudian bapaknya ngambil harta tersebut. Diperkenankan. Demikian pula ketika anaknya mendapatkan mahar, kemudian dia mempersyaratkan untuk mengambil maharnya. Sebagian daripadanya. Diperkenankan. Gitu ya. Ini kias. Tapi dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin, hadza qiyasun ma'al farik, qiyasun fasid. Akuli hal ikhwan fillah rahimakumullah, sebagian ulama ada yang memperbolehkannya. Nah, barakallahu fik. Tapi kalau kita sudah berkecukupan misalnya, ya, enggak usah lah. Nah, barakallahu fik. Ngambil-ngambil. Kan melihat anaknya berkecukupan kita tambah enak kan? Bahagia kan kita, nah, barakallahu fik, sebagai orang tua. Ya. alhamdulillah setelah akad nikah kok kemudian mantunya baik ngasih sama kita nih namaraklawi ngasih pada mertuanya, terima saja bagus namaraklawi ya khalifatun rahmakum, enggak harus mengambil maharnya ya khalifatun rahmakum. Nah khalifatun rahmakum, kata beliau pada faedah yang terakhir, ajazal ulama lil walid ayyashtarita li nafsihi syi'an minas sadaq. Syi'an minas sadaq. Tidak boleh seluruhnya. Tidak boleh seluruh. Para ulama ya, memperkenankan bagi bapak, orang tua, mempersyaratkan untuk dirinya mengambil dari mahar anaknya, mauliahnya. Sebagian saja. Gitu ya. Qala fi tahdhar maramakum jan barakallahu fikum. Qala fi sahli ikna. Ya. Kalau enggak salah punya Syarfini. Mas Syarfini an barakallahu fikum. Naam. Dari Syafi'iyah. Ya. Ini adalah syarah terhadap kitab Naam Mukhtasar Ibnu Abi Suja. Ya, al-ikna. Kata penulisnya, nawarakalawikum. Wala bil mar'ah, boleh bagi bapaknya sang istri ayyushtaratal nafsi syi'an min sida min sadaqiha. Ya, untuk persyaratkan akan diberikan untuk dirinya sesuatu dari maharnya. Wala bistarata kulla sadaqi. Ya, walaupun yang persyaratkan namaraklawikum semua. Nyeh, mahar namaraklawikum. Katanya begitu. Ya khadifitullah mukumujian baraklawikum. Nyeh. Likauli alaih salatu wassalam, anta maluka li'abika. Nyeh. Engkau dan namaraklawikum, hartamu itu milik bapakmu. Namaraklawikum. Waqal alaih salatu wassalam, inna atyama akaltum min kasbikum. Sungguh. Nye. Makanan terbaik yang kamu makan adalah makanan dari hasil jerih payahmu. Fa inna auladakum min kasbikum. Sungguh. Anak-anak kalian termasuk jerih payah kalian. Nye. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu. Atas dasar ini, na'amaraklahu fikum, sebagian ulama memperkenankan khusus bagi orang tua boleh mempersyaratkan untuk mengambil dari mahar anaknya. Wallahualam bishawab. Ya. Yeah. Terus sekali lagi na'amaraklahu fikum. Ya, yeah, bisa antum melihat di Fathudil Jalul Ikram penjelasan beliau buasnya hal semacam ini. Termasuk qiyas ma'al farik. Na'amaraklahu fikum. Ala kulli hal, ya, yeah, yang semacam ini kalau kita mensikapinya ya sudah hati-hatinya enggak usah ambil lah. Na'amaraklahu fikum. Apalagi kalau kita sudah berkecukupan, ngapain kita ngambil? Setelah anak kita. Kalau kita melihat anak kita dalam keadaan berkecukupan, itu kita akan bahagia. Bahagia. Kali itu syukur-syukur kalau kemudian ya mantu kita baik sama kita, dikasih ya dari mantu kita apapun, terima saja. Ya, boleh. Tapi kalau ternyata sebelum akad nikah, kita diberi, maka ketahuilah, itu adalah haknya anak-anak kita misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Al-afu. Barangkali ada perkara-perkara yang keliru, yang salah, itu semuanya dari saya. Karena nawarakallahu fikum, sedikitnya ilmu saya nawarakallahu fikum, dan segala sesuatu yang benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa memberi taufik kepada kita kepada perkara yang benar. Naqta ibadal qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.